Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang berbahagia yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan, nikmat, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, kita bisa bermajlis di masjid ini, di Ma'had Al-Hijrah, yang kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga masjid ini, ma'had ini, markaz ini selalu mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di umur-umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini, termasuk kesempatan untuk kita bertolabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari Alkitab dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan, sebuah tema yang diberi judul agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Nah, bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis? Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana antum ketahui bersama, ya, bahwasanya di antara nikmat Allah Jalla wa'ala yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah nikmat berkeluarga. Nah, membangun bahtera rumah tangga. Dan ini sesuatu yang memang ya, di perintahkan dalam syariat Islam. Ya, membangun keluarga sebagai nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala. Dari keluarga yang dibangun itu banyak sekali manafi', ya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang ya muncul. Di antara manfaat yang diharapkan adalah adanya ketenangan, as-sakinah, ya. Ta'awun, kerjasama yang baik di dalam rumah tangga, kerjasama di dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Ini kan salah satu dari manfaat itu. Ya. Ketenangan, ya. Seorang suami tenang di rumahnya, di tengah keluarganya. Seorang istri juga demikian, ya. Tenang di tengah keluarganya, anak-anak juga demikian. Ya, di rumah tangga itu juga merasakan ketenangan, ketentraman. Ya, ada sakinah, ya, ketenangan, mawaddah, ya, saling mencintai, rahmah, saling menyayangi. Nah, ini di antara manafi', di antara manfaat yang kita harapkan. Ya. Dan di antara perkara yang sangat disukai oleh iblis, ya, adalah bagaimana agar keluarga yang terwujud itu menjadi keluarga yang tidak baik. Terjadi perseteruan di dalamnya, terjadi saling kebencian di dalamnya, ya, bahkan bercerai, hancur keluarga itu. Ini apa yang disukai oleh iblis. Iblis itu setiap saat berusaha untuk menjauhkan manusia dari al-haq. Dan dia punya bala tentara yang selalu dikirim, diutus untuk membuat kerusakan. Naam. Dan di antara yang dilakukan oleh iblis adalah ya, bagaimana agar sebuah keluarga itu naam hancur, rusak. Nah, setiap hari datang bala tentara iblis kepada iblis menyampaikan, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat itu, saya telah merusak ini, merusak itu. Ternyata yang sangat disukai oleh iblis adalah ketika ada bala tentaranya, ya, yang datang kepada iblis dan mengatakan, saya telah memecah belah, menceraikan antara seorang suami dengan apa? Istrinya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara ya harmonisnya keluarga, perkara ketenangan yang diperoleh oleh kita di dalam keluarga, itu perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh syariat ini. Sebaliknya, kerusakan yang ada pada keluarga, nah, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga itu sesuatu yang diupayakan oleh apa? Syaitan. Iblis. Dan kalau antum membaca ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Dan sihir itu adalah amalus syaitan. Amalan apa? Setan. Nah, di antara akibat dari sihir yang itu diupayakan oleh tukang sihir, oleh syaitan adalah ya memisahkan antara suami dan apa? Istrinya. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Memisahkan antara seseorang dengan zawjihi. Dengan istrinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, tentu ya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, ya kita berusaha untuk mewujudkan rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang membahagiakan, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, sehingga kita mendapatkan manafi', manfaat-manfaat-manfaat yang sangat banyak. Yang di antara manfaat itu adalah tadi yang saya sebutkan, di sekian banyak manfaat itu adalah terwujudnya tarbiyatul aulad, terwujudnya pendidikan anak yang baik, dan dari keluarga-keluarga yang harmonis itu muncul anak-anak soleh, muncul pejuang-pejuang para ulama, ya, yang membela agama ini. Jadi anak-anak tadi duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, menulis, mencatat. Nah, ini ya sebuah pemandangan yang membahagiakan. Dan itu yang diharapkan oleh sebuah keluarga tentunya. Adanya anak soleh yang nanti ketika saya mati, Anda mati, ada anak soleh yang senantiasa mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Idza matal insanu inqata'a 'amaluh illa min salasin, jika seorang hamba itu mati maka akan terputus semua amalannya kecuali tiga perkara. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini di antara manafi', manfaat ketika keluarga itu harmonis. Adapun ketika keluarga itu tidak harmonis, terjadi kerusakan, terjadi persengketaan, perseteruan. Nah, ketenangan itu pun tidak kita dapatkan. Seorang suami mau masuk ke rumahnya, malas. Tidak ada ketenangan. Seorang istri juga demikian, malas untuk berkumpul dengan keluarganya. Anak-anak pun tidak merasa adanya ketentraman dalam rumah tangga itu. Tidak ada tarbiyah yang baik, tidak ada kasih sayang. Nah, ila akhirih. Akibatnya itu banyak, akibat-akibat yang tidak baik, mafasid-mafasid. Bukan hanya keluarga itu, bahkan mungkin akan membawa kerusakan pada dua keluarga besar. Ya, yang rusak bukan hanya suami, ayah atau ibu, tidak. Mungkin juga anak-anaknya ikut rusak. Maka jangan heran kalau itu di antara perkara yang iblis sangat apa? Sangat suka. Naam, wabillahi taufiq. Sebagai contoh misal, ini juga babnya adalah memberikan peringatan. Suami istri pisah, cerai. Naam, karena tidak menempuh sebab untuk harmonis. Punya anak, anak dibagi dua. Ada yang ikut bapaknya, ada yang ikut apa namanya ibunya. Naam. Dan karena mereka tidak terdidik dengan pendidikan Islam, anak-anak yang ikut bapaknya dididik oleh bapaknya untuk membenci siapa? Ibunya. Yang ikut ibunya juga demikian, dididik untuk membenci bapaknya. Tidak ada lagi birrul walidain. Kalau suami istri, bisa ada bekas suami, bekas istri. Tapi kalau dia ayah dan ibu, apa ada istilah bekas ayah saya? Atau bekas ibu saya? Kan tidak ada. Dia adalah ayah saya yang wajib saya birrul walidain. Dia adalah ibu saya yang juga wajib saya apa? Birrul walidain. Ini contoh kerusakan yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, melalui gambaran singkat ini, ya, maka kita melihat, ya, betapa, ya, pentingnya kita untuk mengerti pembahasan ini. Dan insya Allah bukan sesuatu yang asing bagi antum semuanya, ya, bahwasanya naam, pembahasan tentang menempuh sebab keharmonisan keluarga itu adalah pembahasan yang kita semuanya merasa membutuhkan dan memerlukannya. Ini yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sedikit gambaran tentang betapa pentingnya, ya, pembahasan mengerti sebab-sebab keharmonisan dan bahaya ketika, ya, kita tidak memberikan perhatian untuk menempuh sebab-sebab keharmonisan keluarga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Permasalahan yang kedua. Yaitu sebuah perkara yang wajib untuk kita ketahui, ya. Bahwasanya, ya, di dalam agama Islam ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah ya, menjelaskan kepada kita sebab-sebab kita mendapatkan keharmonisan di dalam keluarga. Nah, dan ketahuilah bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang demikian memperhatikan tentang bagaimana keluarga kaum muslimin menjadi keluarga yang harmonis. Nah, ini harus selalu kita ingat. Bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang apa? Sempurna. Segala sesuatu yang dibutuhkan itu ada di dalam syariat ini. Termasuk di dalam bab yang sedang kita pelajari ini. Ya. Maka siapapun yang menuntut ilmu, mempelajari Alkitab, mempelajari As-Sunnah, ya, tentang bagaimana kita hidup berkeluarga, maka kita akan mendapatkan bahwasanya Islam itu demikian sempurna. Dan sangat memperhatikan ya, bab ini. Ya. Coba antum perhatikan tadi. Iblis demikian suka kalau keluarga kaum muslimin atau keluarga manusia itu rusak, ya atau tidak? Ya. Sebaliknya syariat Islam adalah syariat yang sangat memperhatikan bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang sangat apa? Harmonis. Nah, karena manfaatnya demikian besar, baik untuk individu atau untuk masyarakat atau untuk negeri. Maka kita akan mendapatkan sekian banyak bukti, sekian banyak contoh bahwasanya Islam sangat memperhatikan bab ini. Keluarga kaum muslimin. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Pada kesempatan ini, ya, kita akan menyebutkan sebuah kisah. Ya. Kita awali dengan sebuah kisah. Yang kisah ini, ya, sekaligus contoh bahwasanya Islam sangat memperhatikan, ya, manusia terkhusus kaum muslimin ya untuk memperhatikan keluarga. Naam. Saya akan bacakan kisah ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Yang kisah ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab beliau Syama'il al-Muhammadiyah ya. Naam. Kisahnya agak panjang, saya baca riwayatnya. Di mana kisah ini nanti kesimpulannya dan di antara faedahnya, tentu faedahnya banyak, namun di antara faedahnya adalah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga-keluarga kaum muslimin. Perhatian Islam terhadap bab ini. Baik, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا الشيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Menceritakan kepadaku, kata Imam Tirmidzi, Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari. Imam Bukhari ini gurunya Imam Tirmidzi. Imam Bukhari meriwayatkan kepada Imam Tirmidzi. Hadis, kisah. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas. Al-Bukhari meriwayatkan dari guru beliau, Adam ibn Abi Iyas. Seorang alim, siqah. Haddatsana Syaiban. Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Abi Salamah ibn Abdul Rahman. Abu Salamah ibn Abdul Rahman seorang tabi'in faqih min fuqaha'i ahli al-Madinah qala an Abi Hurairah, meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah bercerita mengisahkan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau di waktu ya manusia tidak keluar di waktu itu, waktu panas, waktu orang istirahat. Wa la yalqahu fiha ahadun, dan tidak ada orang yang menjumpai Nabi ketika itu. Jadi ada waktu-waktu di di mana orang tidak keluar rumah. Ya, biasanya jam-jam berapa itu? Siang, panas. Orang lebih suka istirahat di mana? Di rumah, apalagi di padang pasir. Yang jelas Nabi keluar di waktu orang tidak keluar. Sehingga tidak ada orang yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu. Naam, tiba-tiba datang Abu Bakar. Fa'adahu Abu Bakrin. Kemudian datang Abu Bakar, tiba-tiba datang Abu Bakar mendekati Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu datang? Naam. Qala, apa jawaban Abu Bakar? Kharajtu, saya keluar. Naam. Alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin ketemu Rasul. Jadi demikian Abu Bakar menjawab. Saya keluar untuk berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anzuru fi wajhihi. Dan aku ingin melihat wajah Rasul. Nah, jadi Abu Bakar keluar ingin berjumpa dengan Nabi, ingin melihat wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Wajah yang menyejukkan, wajah yang demikian apa? Teduh. Wa taslim alaihi, dan aku ingin mengucapkan salam kepada Nabi. Dan kalau orang mengucapkan salam kepada Nabi dijawab oleh siapa? Nabi. Didoakan oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Nabi terkabul. Ya. Para sahabat demikian cinta kepada Nabi. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling yang mulia dari umat ini. Nah, keluar ingin ketemu Nabi. Ingin berjumpa dengan Nabi. Melihat wajah Nabi. Mengucapkan salam kepada Nabi. Nah, falam yalbas anja'a Umar. Setelah keduanya bersama, tak lama kemudian datang Umar bin Khattab, datang sahabat Umar. Naam. Faqala, Nabi kemudian bertanya kepada Umar, "Ma ja'a bika ya Umar?" Wahai Umar, apa yang menyebabkan engkau datang? Kenapa engkau keluar ya Umar? Qala, kata Umar, "Al-ju' ya Rasulullah." Saya sedang lapar ya Rasulullah. Jadi Umar keluar karena lapar, ya. Naam. Keluar karena lapar, berpapasan ketemu dengan Rasulullah dan siapa? Abu Bakar. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Wa ana qad wajadtu ba'd dzalik," dan aku wahai Umar, saya juga merasakan sebagian itu. Ternyata Rasul juga sedang apa? Lapar. Ada rasa lapar, dan Rasulullah manusia seperti kita dari sisi ini. Qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku adalah manusia seperti kalian. Sakit, lapar, ya, bahkan meninggal. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Allah muliakan beliau dengan risalah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Naam. Jadi demikian Nabi mengatakan. Saya juga demikian, wahai Umar. Ada sedikit rasa lapar. Oleh karena itu, mari kita pergi ke salah satu sahabat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fantaliqu ila manzili Abil Haitham ibn Taihan al-Ansari. Kalau demikian, mari kita bertiga mengunjungi sahabat Abul Haitham ibn Taihan al-Ansari. Maka mereka bertiga, Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, menuju rumah Abul Haitham. Menuju rumah siapa? Abul Haitham. Nah, kajulan kathiran nakhli wasya. Abu Haitham ini sahabat Nabi yang punya banyak kambing. Punya kambing banyak. Ya. Dan punya pohon korma juga banyak. Kebun korma. Pohonnya banyak. Dan juga punya kambing-kambing yang banyak. Ternak kambing. Ini sahabat Abu Haitham. Walam yakun lahu khadam. Hanya saja khadam. Khadam. Tidak punya apa? Pembantu. Sehingga semuanya dikerjakan sendiri. Mengurusi kebun, mengurusi tanaman, mengurusi kambing-kambing, mengurusi keluarganya. Nah, wabillahi taufik. Di sini mulai kita lihat bagaimana perhatian Rasulullah kepada keluarga. Jadi Rasulullah, sahabatnya. Rasul kepada keluarga-keluarga para sahabat. Bentuk perhatian beliau untuk memberikan manfaat kepada keluarga-keluarga itu agar keluarga yang dikunjungi oleh Nabi alaihi salatu wassalam semakin baik dan mendapatkan manfaat dari kunjungan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara maksud dan tujuan beliau. Di samping juga beliau ingin memberikan manfaat kepada Abu Bakar, kepada Umar. Yang ketiga itu, ya Umar menyampaikan, ana aju, ana yani wajad turju, saya sedang lapar ya Rasulullah. Diajak ke tempatnya Abu Haisam. Orang yang memiliki banyak kambing, memiliki banyak pohon korma, kebun korma, dan beliau kebetulan tidak punya apa? Pembantu. Sampailah beliau bertiga ke rumah Abu Haisam. Nah, ternyata tidak dapatkan Abu Haisam. Tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Faqalu limra'atihi, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada istrinya Abu Haisam, "Aina sahibuki?" Di mana suamimu? Ya. Faqalat, maka istrinya Abu Haisam menjawab, "Intalaqa yasta'dzibu lana al-ma." Dia sedang pergi mencari air minum untuk kami. Nah, keluarga yang harmonis. Keluarga yang demikian indah, saling bekerja sama. Bukan seorang suami yang malas yang kita dapatkan pada sebagian apa namanya kehidupan kita. Keluar untuk mencari air minum. Air minum yang tawar, yang dingin. Keluar untuk mencari air. Demikian dijawab oleh ya, istri Abu Haitham. Ya Rasulullah, intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Dia sedang pergi mencari air untuk kami. Falam yalbasu an jaa'a Abu Haitham biqirbatin yaz'abuha. Tidak lama kemudian tiba-tiba muncul Abu Haitham sambil membawa kirbah. Tahu kirbah enggak? Tahu kirbah. Tahu kirbah enggak? Nah, kalau kambing tahu kambing? Kambing tahu enggak? Tahu ya, lihat kambing. Kambing itu kalau di lepas apa namanya? Bajunya. Kambing kan punya baju ya. Bajunya apa itu? Kulit. Kulitnya dilorot. Nah, baik. Itu kemudian bisa dibentuk lagi, diikat apa namanya? Kaki-kakinya. Nanti jadi wadah air. Wadah air yang terbuat dari kulit apa? Kambing yang sudah disamak, sudah dibuang apa namanya? Lemaknya. Itu nanti namanya apa? Kirbah. Tahu ya? Itu namanya apa? Kirbah. Itu biasa untuk mengisi air. Dan air kalau sudah dimasukkan ke kirbah, digantung, itu keluarnya sejuk, dingin. Asyahid intinya, Abu Haisam ini ya tiba-tiba datang sambil membawa kirbah berisi air penuh. Ya, yaz'abuha, dibawa, digendong. Berat. Ya. Tapi itulah seorang suami yang memiliki apa namanya perhatian kepada keluarganya. Nah, apalagi mereka adalah murid-muridnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seorang suami ya memberikan satu suap kepada istrinya itu adalah sedekah. Itu sedekah. Nah, hatta sampai kata Nabi engkau meletakkan sesuap makanan kepada keluargamu itu adalah apa? Sedekah. Mencarikan air. Nah, datang Abu Haisam dengan membawa air ini. Dengan membawa air ini, ya, begitu melihat Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam segera fawadha'aha, diletakkan ini, diletakkan airnya. Naam, yaltazimun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, segera dipeluk Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang luar biasa. Tidak menyangka dikunjungi oleh orang yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada sahabat yang keberatan kalau Rasul datang. Bahkan mereka menanti kapan Rasul apa datang. Karena kedatangan Rasul SAW mesti mendatangkan kebaikan. Bi'idnillah. Nah, terlebih diiringi dengan sahabat yang juga mulia. Abu Bakar dan Umar Ibnu Khattab. Disambut luar biasa. Segera dipeluk. Diletakkan kirbah itu. Kemudian Nabi dipeluk oleh sahabat Abu Haitham. Nah. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tsumma intalaqa bihim ila hadiqatihi, segera disambut Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar dan Umar dibawa, diajak menuju kebun kormanya. Dipersilakan untuk duduk di kebun apa? Korma. Nah, itu sambutan yang luar biasa. Ya. Di bawah pohon-pohon yang rindang ya. Disiapkan tempat ya. Untuk duduk di situ. Duduklah Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar, Umar, ya, di kebunnya Abul Haizam. Fabasata lahum bisatun, digelarkan bisat, bisat ya semacam tikar seperti itu. Nah, diletakkan tikar ya. Kemudian dipersilahkan untuk duduk di situ, disambut oleh sahabat Abul Haitham. Summa intolaqa ila nakhlatin, kemudian menuju pohon korma yang dia miliki. Segera dia naik dan dibawalah satu tangkai korma yang lengkap isinya. Fawadha'ahu, diletakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau diambil satu korma itu kan macam-macam. Ada yang masih rutab ya. Ada yang hampir jadi rutab ya. Ada yang sudah jadi tamer. Yang jelas macam-macam di situ ya. Dibawa satu tangkai, diletakkan di hadapan Nabi, dipersilahkan untuk apa? Untuk disantap oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ Nabi berkata kepada Abul Haizam, "Afala tanaqqaita lana min rutabihi?" Kenapa engkau tidak mengambil rutabnya saja? Ya. Nah, rutab. Rutab itu yang paling enak dan yang paling mahal tentunya. Ya, yang lainnya yang hampir jadi rutab, maksudnya Nabi, biarkan saja. Kenapa kamu tidak mengambil yang rutab-rutab saja? Biar tidak semuanya. Demikian. Ternyata dijawab oleh Abul Haizam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sengaja saya bawa semuanya ini. Inni aradtu an tahtaru, saya ingin engkau memilih sendiri mana yang engkau suka ya Rasulullah. Mungkin engkau mau mengambil rutabnya, ada. Kalau engkau ingin mengambil busernya yang hampir jadi rutab, ada. Kalau engkau akan mengambil yang lebih tua, ada juga." Itu bentuk penghormatan kepada apa? Ya, tamu yang sangat dicintai oleh Abul Haizam. Nah, au takhayyaru min rutabihi wa busrihi, agar engkau memilih rutabnya, busernya. Subhanallah, di situ kemudian Nabi pun mulai menyantap apa yang disuguhkan. Nah, dimakan. Kurmanya, rutabnya, Abu Bakar juga, Umar juga. Ya. Wasyaribu min dzalikal ma, kemudian minum dari air tadi, air yang dibawa oleh siapa tadi? Abul Haizam. Nah, di situ Nabi alaihi salatu wassalam memberikan faedah kepada sahabat beliau Abu Bakar dan Umar, dan itulah Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu yang beliau sampaikan adalah manfaat. Selalu waktu beliau adalah penuh dengan keberkahan. Ilmu yang beliau sampaikan, faedah yang beliau apa? Berikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tas'au alladhi tus'aluna anhu. Tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Ini yang kita sekarang sedang menikmati adalah di antara nikmat Allah yang kalian akan ditanya nanti pada hari kiamat. Tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Zillun baridun. Tempat sejuk kita berteduh. Wa ma'un wa rutabun thayyibun. Korma-korma yang thayyib. Rutab yang thayyib. Wa ma'un baridun, dan air yang dingin ini. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar di dalam majlis itu. Ini di antara nikmat Allah yang kalian akan ditanya. Dhillun baridun, tempat yang teduh. Warutabun thayyib, rutab yang thayyib. Wa ma'un baridun, dan air yang sejuk. Naam, ternyata suguhan Abul Haizam bukan hanya itu. Itu tadi yang paling cepat bisa diambil. Kurma banyak. Kurma banyak. Ya, karena beliau punya. Ya. Diambil satu apa namanya tandan itu, ditaruh. Disuguhkan kepada Nabi. Air juga demikian. Begitu sudah disuguhkan, pergi Abul Haizam. Menyiapkan suguhan yang lain. Fantolaqa Abul Haizam liyasna alahum ta'aman. Pergilah Abul Haizam untuk menyiapkan makanan, yaitu akan menyembelih di antara kambing-kambingnya. Punya banyak kambing tadi. Ya. Di situ Nabi berpesan, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, la tadhbahanna dzata darrin. Kalau kamu mau menyembelih, jangan kamu sembelih yang punya anak yang sedang menyusui, jangan. Ya. Nah, maka disembelihlah, ya, sembelihan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tak lama kemudian fa'atahum biha fa'agalu. Kemudian datang, ya, apa yang telah disembelih, telah dimasak, disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar serta Umar ibn al-Khattab. Fa'agalu, mereka pun makan dari suguhan siapa? Abul Haytham. Naam. Bismillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Antum perhatikan. Ini bukan sekedar kejadian begitu saja. Sebuah pelajaran yang sangat penting bagi Abul Haytham di tengah keluarga itu. Setelah menyuguhkan itu semuanya, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berkata kepada Abul Haytham, "Hal laka khadimun, wahai Abul Haytham? Apakah kamu punya pembantu?" Ya. Rasul ingin membalas dan Rasul tidak pernah punya hutang budi. Nah, Abul Haytham menyuguhkan itu saja, itu bisa menutup kebaikan Rasul atau tidak? Tidak bisa, ya kawan. Kebaikan Rasul itu kebaikan agama. Abul Haytham mendapatkan hidayah dengan sebab Nabi alaihi salatu wassalam. Sebanyak apapun Abul Haytham memberikan suguhan, tidak bisa memberikan apa? Balasan kepada kebaikan Nabi. Tetapi ikhwatil kiram, itu pun Nabi membalas. Nah, beliau ingin membalas. Dan ini sebuah pelajaran besar bagi kita. Kita dalam kehidupan keluarga, seorang suami memberikan kebaikan pada istrinya, istri berusaha membalas kebaikan apa? Suaminya. Sebaliknya juga demikian. Nah, atau siapapun yang berbuat baik kepada kita, bukankah Nabi mengajarkan, "Man sona'a ilaikum ma'rufa fagafi'u." Kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah. Kalau engkau tidak bisa membalas kebaikan itu, maka doakanlah. Itu sebagai bentuk balasan. Jazakallahu khairan. Wa fi hadhil kisah, dalam kisah ini, ya, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abul Haytham, "Hal laka min khadim?" Apakah kamu punya pembantu? Nah, punya tidak? Tidak punya, ya? Nah, kok tahu? Kok tahu tidak punya pembantu? Tadi di depan kan sudah disebut, ya? Ya, dalam riwayat sudah dikisahkan tadi. Oke, begitu ya. Punya pembantu tidak? Tidak punya. Nabi bertanya kepada Abul Haytham, "Hal laka min khadimin?" Apakah engkau punya pembantu? Kata Abul Haytham, "La, tidak ya Rasulullah." Qala, kemudian Nabi mengatakan, di saat itu Nabi tidak punya pembantu. Ya, tetapi Nabi sudah berniat. Maka Nabi mengatakan, "Fa idza atana sabiyun fa'tina." Wahai Abul Haytham, kalau suatu saat kamu mendengar saya mendapatkan budak, mungkin dari rampasan apa? Perang dan seterusnya, atau beliau mungkin mendapatkan hadiah. Ya, budak bisa jadi seperti itu. Kalau suatu saat saya memiliki budak, datanglah kepadaku wahai Abul Haytham. Datang kepadaku. Dipesan oleh Nabi dan pesan ini, ya, pesan dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka diperhatikan betul oleh Abul Haytham. Nah, sudah kisah ini selesai. Kunjungan Nabi berakhir, Rasul pulang. Sampai suatu saat, ya, fa'utiyan nabiyyu alaihi salatu wassalam bi ra'saini laisa ma'ahu masalisun. Sampai suatu saat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan dua budak. Dua, dan tidak ada yang ketiga, hanya dua ketika itu. Abul Haytham mendengar, fa'atahu Abul Haytham. Maka Abul Haytham mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memenuhi apa yang Rasul minta. Dan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, membalas kebaikan Abul Haytham. Wahai Abul Haytham, saya punya dua. Hanya dua saja. Ikhtar minhuma. Pilih salah satu di antara keduanya. Subhanallah. Balasan yang luar biasa. Yang tidak bisa dan tidak bisa dibandingkan dengan apa namanya? Pemberian Abul Haytham. Balasan Nabi lebih baik. Yang disuguhkan Abul Haytham apa itu? Korma sama apa? kambing. Ya. Ya, sudah dimakan selesai. Kalau ini apa? Budak, orang. Yang manfaatnya kan apa? Terus kan demikian. Itu pun Nabi meminta dia untuk memilih. Ikhtar minhuma. Silahkan kamu pilih di antara keduanya. Nah, mungkin orang akan memilih yang paling kuat. Atau orang memilih yang paling apa namanya? Yang paling ganteng, ya kan? Yang paling pinter. Budak itu semakin mahal dengan kekuatannya. Budak itu akan semakin mahal dengan keahliannya. Ya. Kalau ada budak yang pinter membuat senjata, pedang, itu lebih mahal kalau dijual. Ya. Daripada budak yang tua, yang sudah tidak bisa apa-apa, gemeter tangannya. Ya. Macam-macam itu. Yang jelas Nabi memerintahkan untuk memilih. Kamu pilih. Minhuma di antara keduanya. Ya khatil kiram rahimah rahimahkumullah. Faqala, apa kata Abul Haitsam, ya Rasulullah, ikhtarli. Ya Rasulullah, engkau saja yang memilih untukku. Ya. Subhanallah. Sahabat tahu bahwasanya pilihan Nabi mesti lebih baik. Ya. Sahabat tahu kalau yang Rasul pilihkan mesti ya yang paling bermanfaat. Sehingga Abul Haitsam tidak membiarkan untuk memilih sendiri, tidak. Dan minta kepada Nabi yang memilih. Ya Rasulullah, ikhtar li. Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kemudian berkata, innal mustasyar mu'tamanun. Innal mustasyar mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta pendapat, dia berarti mendapatkan amanah. Kamu minta saya untuk memilih. Kamu minta pendapat kepada saya, maka saya apa mendapatkan amanah. Dan Rasul al-Amin. Ya. Maka Nabi betul-betul memilihkan yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk Abul Haitsam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am khudh hadha, ambil saja yang ini. Menunjuk salah satu di antara apa? Keduanya. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena aku melihat dia ini yusalli, baik salatnya. Ambil dia. Wastausi bihi ma'rufan, dan saya berpesan ya, berbuat baiklah kepada budak ini. Maka Abul Haitsam ya membawa budak ini pulang ke rumah. Naam. Fantalaqa Abul Haitsam ila imra'atihi. Maka Abul Haitsam kembali pulang ke rumahnya menjumpai istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan apa yang terjadi termasuk yang dipilihkan oleh Nabi dan juga termasuk pesan Nabi untuk berbuat baik kepada siapa? Budak ini. Naam. Taib, istri Abul Haitsam mendengar baik-baik ucapan Abul Haitsam. Ini keluarga yang harmonis ini. Keluarga yang betul-betul memuliakan agama, memuliakan pesan-pesan Nabi. Keluarga yang betul-betul apa namanya? Ya. Coba antum lihat ini. Ini keluarga yang harmonis atau tidak ini? Harmonis ini, ikhwan. Kerjasama yang baik. Ya. Memuliakan tamu juga bekerja sama dengan baik. Ya. Sambutan kepada tamu. Abul Haitsam. Abul Haitsam sebagai orang yang demikian semangat di dalam mengurusi keluarganya, kebunnya, kambingnya, dalam mengambil apa? Maksab, pekerjaan yang halal, yang baik, yang thayyib. Nah, datangnya Abul Haitsam membawa apa namanya? Budak, disambut juga dengan sambutan sang istri. Sang istri pun bertanya, apa ucapan Nabi? Apa pesan Nabi? Ya. Abul Haitsam menceritakan semua yang apa namanya yang didengar dari Nabi termasuk pesan Nabi, wastausi bihi ma'rufan, aku wasiatkan untuk kamu berbuat baik kepada budak ini. Nah, didengar baik-baik oleh sang istri. Apa kata sang istri, istri Abul Haitsam, ma anta bibalighi haq ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Wahai Abul Haitsam, sepertinya saya berpendapat engkau tidak bisa melaksanakan wasiat Nabi dengan baik tidak mencapai apa namanya wasiat Nabi ini dengan baik, kecuali kalau kamu bebaskan dia. Nah, bebaskan dia. Ini orang baik, orang Muslim yang baik sholatnya tadi seperti dikatakan oleh Nabi, bebaskan dia. Ya. Nah, coba bayangkan ikhwan, seorang istri ya mendapatkan khadim lama tidak punya pembantu, tiba-tiba mendapatkan pembantu yang baik dan itu pilihan siapa? Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari bab ini mestinya kan, wah beneran ini kita punya apa namanya pembantu, menjadi ringan pekerjaan kita, lebih baik urusan keluarga kita, pekerjaan kita. Nah, tetapi subhanallah, seorang istri yang baik itu ya sangat memperhatikan sabda Nabi, sangat memperhatikan syariat ini dan membantu terwujudnya amalan-amalan soleh. Istri Abu Haitsam berkata kepada Abu Haitsam, "Ma anta bibalighi haqqi ma qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu." Sungguh engkau wahai suamiku tidak akan mencapai ya apa yang itu menjadi pesan Nabi kecuali kalau kamu membebaskannya. Dan kalau seorang budak itu bebas dan dia seorang muslim, kebaikan demi kebaikan akan muncul dari orang ini untuk dirinya, untuk kaum muslimin. Ya. Qala, kata Abu Haitsam, begitu mendengar ucapan istrinya langsung dia mengatakan, fahuwa atiq, sungguh dia bebas. Nah, dibebaskan apa namanya budak ini. Nah, wabillahi taufik. Berita ini sampai kepada Nabi. Ya, kisah ini. Dan ini juga ikhwan menunjukkan Nabi sangat perhatian dengan keluarga-keluarga para sahabat. Ya atau tidak? Ya, perhatian sekali. Nah, dan sekaligus sebagai bukti dalil Islam ini sangat memperhatikan baiknya apa? Keluarga. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nah, innallaha lam yab'ats nabiyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa bitanah la ta'luhu khabala wa man yuqa bitanatas su' faqad wuqiya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi, tidaklah menjadikan khalifah kecuali mesti ada di sekitarnya bitanah, teman-teman, atau dua jenis bitanah. Bitanatun, bisa jadi bitanah itu adalah bitanah teman yang baik, ta'muruhu bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhahu 'anil munkar, dan melarang apa? Kemungkaran. Namun bisa jadi ada di sampingnya adalah bitanah ya, teman yang su', yang jelek, yang dia tidak pernah memerintahkan kecuali yang jelek dan tidak pernah memerintahkan perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa man yuqa bitanatus su' faqad wuqiya." Sungguh siapa yang diselamatkan oleh Allah dari teman-teman yang jelek, dia telah diselamatkan dari kejelekan-kejelekan. Nah, seperti Abu Haitsam ini. Nah, yang menjadi pengiringnya ini, istrinya ini orang yang apa? Yang baik. Ta'muruhu bil ma'ruf. Memerintahkannya apa? Ma'ruf. Nah, sehingga jadilah keluarga Abu Haitsam ini menjadi keluarga yang baik. Menjadi sebuah toladan. Ya, bagi keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perkara kedua yang perlu kita sampaikan pada majelis ini. Nah, sebuah kisah ya. Yang kisah ini diantara faedahnya, faedahnya banyak kisah ini, tapi diantara faedahnya ya, betapa besarnya perhatian Islam, betapa besarnya perhatian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terhadap urusan keluarga, agar keluarga itu menjadi keluarga yang mada, yang baik, keluarga yang apa namanya sakinah, keluarga yang apa namanya mawaddah, rahmah. Nah, memiliki apa namanya kebaikan-kebaikan, masalih. Nah, wabillahi taufik. Ini perkara yang kedua yang mungkin perlu kita ingatkan. Nah, bisa difahami insyaallah ya. Nah, ada huwa al-amru tsani, perkara yang kedua. Kemudian ikhwan, kita masuk kepada perkara yang ketiga. Nah, perkara yang ketiga. Kiat-kiat untuk membangun keluarga yang harmonis, ya. Nah, namun sebelumnya ikhwan ingin kita sampaikan bahwasanya apa yang kita bahas ini ya, nah, sedikit dari apa yang memang kita tahu sedikit. Wa illa sesungguhnya ya, kalamullah wa kalamur rasul alaihi salatu wassalam demikian luas untuk kita pelajari, untuk kita dalami. Nah, dan alhamdulillah para ulama juga banyak berbicara di dalam kitab-kitab mereka, muhadharah mereka. Dan apa yang kita sampaikan ini sebatas. Nah, apa yang kita ketahui yang qalil, yang sedikit. Namun semoga bermanfaat untuk al-mutakallim, ya, saya pribadi dan juga antum semuanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Keharmonisan keluarga, taib, itu ya kuncinya kembali kepada dua perkara. Nah, dan dari dua perkara itu kemudian ada rincian-rincian. Nah, jadi sebab keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh kasih sayang, ya, itu kembali kepada dua sebab. Kuncinya dua itu. Yang pertama adalah ya, bagaimana agar keluarga itu ya menjadi keluarga yang dibangun di atas ibadatullahi wahdah. Ibadah kepada Allah saja. Jadi bagaimana agar keluarga itu ya menjadi keluarga yang dibangun di atas ibadatullahi wahdah. Ibadah kepada Allah semata. Dan tentunya jauh dari lawannya. Apa itu? Asyirik billah azza wa jal. Dan yang kedua, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, bagaimana agar keluarga itu dibangun di atas mutaba'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Menjadi keluarga yang dibangun di atas apa? Mutaba'ah. Mengikuti, mencontoh, dan menteladani ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Dan dua perkara ini adalah ya, kembali kepada dua kalimat syahadat. Dua perkara ini kembalinya kepada dua kalimat apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, keluarga yang betul-betul akan mendapatkan keharmonisan, keluarga yang betul-betul akan mendapatkan satu yang mungkin untuk mendapatkannya hanya kaum muslimin. Naam, mungkin selain kaum muslimin ya mendapatkan kebahagiaan di tengah keluarganya ya, ketenangan di tengah keluarganya, namun itu sesungguhnya bukan kebahagiaan yang hakiki. Nah, adapun kebahagiaan yang hakiki, keharmonisan yang apa penuh dengan keberkahan hanya ada pada kaum muslimin yang mereka membangun keluarga mereka di atas ibadatullahi wahdah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, ya, dan juga dibangun di atas mutaba'atul rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kembalinya kepada dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Sebelum kita lanjutkan, kita coba sedikit mengingat. Ya. Sebelum diutusnya Rasul, ya, alam ini betul-betul dalam masa jahiliyah, ya atau tidak? Naam, fi dhalalim mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Kedzaliman, kesyirikan, kejelekan, pembunuhan, naam, macam-macam. Rusak luar biasa. Naam. Diutus Nabi alaihi salatu wassalam di tengah-tengah manusia yang sesat ketika itu, di masa-masa jahiliyah. Diutus Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nabi alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah manusia, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah jalla wa ala kepada mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari akhlak yang radhilah, akhlak-akhlak yang jelek. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka al-kitaba, al-Qur'an wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka itu sesungguhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada umat manusia dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disyariatkan pertama kali. Sebelum disyariatkannya sholat, ya atau tidak? Sholat belum disyariatkan, sholat lima waktu. Nah, puasa juga belum. Nah, sholat lima waktu disyariatkan ketika setelah Isra Mi'raj, tahun 10 Hijriah. Afan, 10 kenabian. Nah, sebelum hijrah. Kemudian puasa Ramadan di tahun yang kedua Hijriah, setelah hijrah. Haji diwajibkan tahun 9 Hijriah. Dua tahun menjelang wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mendakwahkan manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Menyembelihlah hanya untuk Allah. Beribadahlah hanya untuk Allah. Dan jangan kalian beribadah kepada yang lain. Tinggalkanlah peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dakwah ini biidnillah menjadikan masyarakat yang rusak. Bahkan dunia ketika itu yang gelap, di masa jahiliyah berubah menjadi terang. Naam, merubah masyarakat. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain menjadi orang-orang yang mulia, khairun nas. Demikian pula ikhwatil kiram, sebagaimana kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadikan manusia di bumi ini baik, demikian pula akan menjadikan keluarga yang lebih kecil, kan? Lebih kecil atau lebih besar keluarga itu, ikhwan? Lebih kecil. Keluarga akan baik juga dengan itu. Keharmonisan, as-sakinah, mawaddah, rahmah. Dengan itu. Ya. Bagaimana agar keluarga itu dibangun di atas kalimat la ilaha illallah, ibadatullahi wahdah. Dan bagaimana agar keluarga itu, ya, dibangun di atas mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sedikit kembali pada kisah keluarga Abu Haitham tadi. sangat tampak bagaimana keluarga itu betul-betul membangun keluarga mereka di atas apa? Dua kalimat ini. Nah, mereka adalah para sahabat yang betul-betul memurnikan ibadahnya untuk apa? Allah. Dan mereka termasuk keluarga Abu Haitham ini demikian perhatian terhadap apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah keluarga para sahabat menjadi keluarga-keluarga yang penuh dengan keharmonisan, menjadi keluarga yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nah, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Nah, kita istirahat sejenak. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua untuk melihat rincian ya dari asbab ya perkara-perkara yang menjadikan sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang ya sakinah, mawaddah warahmah, ya, keluarga yang penuh dengan keharmonisan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.